Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsadal ukula ila tauhid. Wa hada wa auduha ila tauhidaniyati wa jallaha wa abtala bi barahinil haq subhan batil. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Musalliful walil amin. Allahumma fasholli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka lazufaddin ala nasi walakinna aksarahum la yasykurun. Inna khalaqal insana min nutfatin amshaj. Nabtalihi faja'alnahu samian basira. Inna hadainahu sabila ima syakira wa ima kafur. Aina atanna lil kafirin salasila wa aklalau wa sa'iha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istatun yakunu naru bisitati al-umara bil juri wa harabu bita asubi wal ahdur saqi bil jahli wa daqilu bil kibri wa tujaru bil hiyanati wal ulama'u bil hasad wan salaka tarikan ilal ilmi sallallahu bihi tarikan ilal jannati inal ulama warasatul anbiya. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, yang mulia, panitia penyelenggara tabligh akbar, dewan pembina masjid dan yayasan Al-Furqan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan yang saya cintai, senantiasa saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas segala limpah nikmat dan ridha yang telah dilimpah ruahkan Allah subhanahu wa ta'ala jalan-jalan, sehingga sampai pada jam saat malam hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan bernafas. Kalau masih bernafas berarti masih ada peluang dan kesempatan untuk menambah-nambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. Sebab kalau kita sudah nanti di pelataran kiamat, latasalu kudama abdin yaumal kiamati min baini yadai lai ta'ala hatta yus'alu an arwa'ati asah an umri fima afna. Jadi yang ditanya di pelataran kiamat, kata Nabi SAW, adalah umurmu dengan apa engkau habiskan. Tidak ditanya apa pangkat dan jabatanmu selama di dunia, tidak. Makanya Nabi mengajarkan kita hormati orang bukan karena pangkat dan jabatan dan kekayaannya. Hormati orang itu bukan karena kekayaan dan pangkatnya. Hormati orang itu karena akhlak akidahnya. Tapi kita kan di Indonesia ini terbalik. Makanya yang beliau katakan tadi, Islam sedang diobok-obok. Siapa yang obok? Orang Islam sendiri yang obok. Raja Salman saja datang tidak salam dengan Habib Rizik, salam dengan kafir Ahok. Siapa yang obok? Kalau kafir sudah jelas-jelas kafir asyidaw alal kupar, keras dengan kafir ikhwanul muslimin. Sekarang kan terbalik, kita keras dengan muslim, pantat kafir pun kalau boleh kita jilat. Makanya ada pembunuh bayaran dari Amerika, saya pernah baca 100 pembunuh di dunia. Saya juga pernah baca 100 the great men in the world is Prophet Muhammad, good man number one. Saya juga pernah baca 100 orang terbaik dan 100 manusia penjahat di dunia. Beliau katakan Michael Hart menulis buku 100 the great men in the world. 100 manusia terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menduduki ranking pertama. Ranking kedua Musa, yang ketiga Al-Masih Isa. Kalau saya bicara Isa, jangan sekali-kali mengidentikan Isa dengan Kristen. Isa Injil tidak ada relevansinya, tidak ada hubungannya dengan agama Kristen. Hati-hati. Selama ini kita memang diajar bodoh. Seolah-olah kitab orang Kristen Injil, kitab orang Yahudi Taurat, kitab orang Islam Al-Quran. Jadi antara Al-Quran, Injil, Taurat seolah-olah beda. Ini ajaran sesat. Di mana-mana saya katakan, mana profesor Kristen dan Islam yang bisa membuktikan bahwa Bible New Testament adalah Injil dan Talmud Israel adalah Taurat? Tidak ada sampai sekarang yang bisa bantah. Kita duduk di dalam masjid, diundang oleh panitia masjid. Saya datang berkeliling Indonesia berdakwah. Tujuannya apa? Menjelaskan kepada dua makhluk, kepada orang Kristen dan orang Islam. Menjelaskan kepada orang kafir. Orang kafir juga dijelaskan, jangan didiamin. Kepada orang kafir, kadang-kadang kalau saya berdakwah dibilang oh terlalu keras. Ya memang begitu. Memang begitu kalau dokter. Mana ada orang bawa orang sakit ke rumah sakit lalu dokter lihat ini pasien sudah parah lalu dokter bilang aduh kasihan ya sakit. Yang datang dengan proses setelah didiagnos, oh penyakit ini hanya batuk, kata dokter sudahlah, enggak usah ke rumah sakit. Kemana larinya? sebentar juga sembuh. Tapi kalau yang datang komplikasi jiwa, Allahu Akbar, ya perlu obat dosis yang keras. Nah, ibarat begitulah berdakwah kepada orang kafir dan kepada orang mukmin. Jangan dibalik. Ini kepada muslim bidah, kafir bidah. Kepada kafir tidak pernah, tidak berani. Bantulah saya berdakwah. Makanya umat jadi bingung. Oh, enggak apa-apa pilih Ahok. Kiai saja suruh boleh pilih kok pemimpin kafir. Wah, ini kan soal negara. Soal negara berpengaruh kepada akidah. Saya bekas kafir, saya bekas munafik. Tidak ada ustaz di Indonesia ini sehebat saya mengungkap soal munafik dan soal kafir. Kalaupun ada yang mengaku saya yang bisa mengungkap soal kafir, hanya di atas pengakuan literates teori. Apakah bisa menyebab sampai kepada praktikalnya? Gak pernah munafik, bagaimana bicara soal munafik? Saya sudah pensiun dengan munafik, sudah pensiun dengan kafir. Jadi saya kira perang yang terjadi sekarang ini adalah perang akidah, pseudo, perang urat saraf. Orang kan lagi di tengah-tengah situasi dan kondisi politik harus melihat lebih jauh. Oh, datang Raja Salman, orang bangga. Saya bukan tidak bangga, tapi saya lihat biasa-biasa aja. Karena Raja Salman bukan ke Makassar, bukan ke Aceh. Raja Salman bukan pergi ke Palembang, Sumatera. Raja Salman pergi ke Bali. Ya, katanya tidak boleh keras dengan orang kafir. Orang kafir penista agama. Ada kafir yang tidak menista, ada yang penista agama. Didekati, dijabatin tangan. Yang merasakan saya. Jadi kalau orang bilang, oh bangga, Raja Salman datang, saya kurang, bukan tidak bangga, bangga, bangga saya, bangga. Tapi saya tahu kalau mati tidak ditanya oleh malaikat, kenal gak waktu di Islam, kenal gak Raja Salman? Kenal. Oh, berarti surga muda paling tinggi. Enggak ada itu. Orang Arab agamanya yang kita ambil. Sifat dan karakter dari dua bangsa Arab dan Yahudi ini, saya sekolah di sana, tahu persis. Makanya nabi-nabi tidak turun di Australia, nabi tidak turun di Amerika, nabi tidak diutus di Asia, di Afrika, nabi diutus di tengah dua komunitas ini. 124,000 nabi yang diutus oleh Allah. Itulah jumlah nabi dalam Islam. 124,000 nabi yang diutus dalam Islam, 25 menjabat sebagai Rasulullah. Dari 25 Rasul ini, dalam studi teologi dikenal dengan nabi-nabi besar. Dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Soleh, sampai ke Nabi yang ke-25, Sayyidul Anbiya, Ahmad bin Abdullah, atau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa yang memberitahukan saya tentang Nabi Muhammad? Adakah kira-kira orang Islam di Indonesia yang mengatakan, saya dulu yang memberitahukan Pak Yahya itu sampai masuk Islam? Mana dia? Saya masuk Islam dan keluarga justru justru karena kecintaan kepada Al-Quran. Tadi kan beliau sudah katakan, ini orang akademik, doktor, memandang segala sesuatu untuk melihat substansi, eksistensi daripada kebenaran adalah kita menggunakan eksologi, etika, logika, dan estetika. Etika, sifat yang mengukur salah dan benar menurut rasio, pikiran. Logika. Etika, salah dan benar menurut perilaku, behavior, karakter, tabiat. Nah itu etika. Sedangkan estetika adalah indah dan tidak indah, buruk di sekitar pandangan mata kita. Silakan datang ke masjid dengan etika yang baik. Saya bukan tidak menilai, saya menilai sekecil pun. Ini saya orang Manado. Kalau saya masuk Islam hanya karena melihat orang Islam, Allahu Akbar. Walillahilham. Di kampung saya sana banyak juga orang Islam, orang Gorontalo. Karena kehidupan secara antropologi budaya, kalau kita belajar antropologi budaya di Indonesia, mayoritas pemeluk agama Kristen di Indonesia adalah Manado, bukan Batak. Batak saya sering keliling, 87% orang Batak itu Islam. Saya sudah ceramah di pesantren terbesar Mustofobia Mandailing Natal, Purbabaru, Medan, Sumatera Utara, di pinggiran kota, berbatasan dengan kota Padang, Sumatera Barat. Saya mau tanya kepada ibu bapak, semua agama di Indonesia punya kitab atau tidak? Punya kitab atau tidak? Punya. Kristen punya kitab, namanya apa? Astagfirullahaladzim. Udah gak apa-apa, gak apa-apa, iya lumayan. Yang penting sudah ada agama Islam. Betul, gak apa-apa, lumayan. Kalau saya mau rombak nanti bilang saya yang salah. Sekarang kalau kita orang Kristen Injil, saya mau tanya, siapa Nabi yang membawa Injil? Itu di dalam Quran Surah Maryam 19, surat 19 ayat 30. Qala inni abdullahi atadiyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu aw sami bi salati wa jakati manuntu hayat makanna lillahi ayatan isyami wa lani subhana isya kuda amran fa'inama yakulu lahu kun fayakun. Itu jelas sekali. Isa mengaku, qala inni abdullahi atadiyal kitab wa ja'alani nabiyya. Saya kata Isa, hamba Allah Ta'ala, Allah memberi aku kitab dalam translate Al-Quran dalam tanda kurung Injil. Waja'ala li nabiyya dan mengutus aku sebagai seorang nabi. Nah, ketika Isa diutus sebagai nabi, dia membawa kitab yang namanya Injil. Nah, ini kebanyakan yang tidak diketahui oleh orang Kristen dan Islam. Daripada Injil itu, termasuk yang dibacakan oleh siapa tadi? Qori, yang dibacakan oleh imam tadi, itu adalah ayat-ayat Injil. Tapi dibalik peristiwa kebenaran sejarah ini, ada satu yang merusak. Qul ya ayyuhal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi wa la yattakhizah wa duna wa'dan. Makanya Nabi memanggil kuliah ayuhal kitabi, wahai ahli-ahli kitab, pendeta-pendeta maksudnya, kembalilah kepada kebenaran. Kenapa pendeta dipanggil oleh Nabi Muhammad masuk Islam? Jangan berbuat curang, jangan berbuat yang najis dan haram. Kenapa? Jangan disamakan pendeta dulu dengan pendeta sekarang ini, sama, beda. Beginilah supaya lebih mudah. Waktu Nabi Muhammad umur 8 tahun sekecil ini, Nabi pernah dibawa oleh Abu Thalib di Syam. Negeri Syam ini ada 5 bagian. Ada Yerusalem, ada Palestina, ada Tel Aviv, ada Baghdad, dan ada Yaman. Ada 5 bagian daerah Syam. Mengapa menggunakan nama Syam? Ham dan Yafet. Karena ini adalah anak keturunan silsilah Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Amerika membonceng nama itu negara paman Sam. Memang kulitnya Sam putih, kulitnya Ham ini Sam hitam, itu negro-negro, termasuk ampas-ampasnya itu Papua sana. Ya memang begitu, tak tahu, tapi betul itu sejarah. Sam, Ham, and Yafet. Yafet itu yang Korea segala macam itu, yang kecil-kecil posturnya, matanya sipit, kulitnya keras putih, tuh Mongolia dan lain sebagainya. Saya belajar tentang antropologi linguistik sampai ke Semerol. Sampai saya ke sana melihat apa agama Yahudi, saya pikir agama Yahudi Kristen. Masya Allah, agama Yahudi ternyata Yudaisme. Nah, baru tahu kitabnya bukan Taurat, kitab orang Yahudi adalah Talmudis. Ayat Al-Quran tadi yang dibaca itu mengerti enggak? Isa bin Maryam ruhulillahi wa kalimatullah. Isa anak Maryam ditiupkan dari roh dan dialah kalimatullah, dialah kalimat Allah, dialah firman Allah. Jadi waktu Isa datang, Injil tidak dibawa dalam bentuk buku. Isa datang, itulah Injil, itulah kitab yang terbuka. Sama dengan gelar yang diberikan Aisyah kepada suaminya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah itu kitab Al-Quran yang terbuka. Jadi jangan dikasih berkelahi ini Nabi tiga ini, jangan, ini semua nabinya orang Islam. Di Kristen tidak ada Nabi, bagaimana ada Nabi kafir? Kalau orang kafir tidak menyembah apa yang diajarkan Nabi, betul atau betul? Betul atau betul? Nabi mengajarkan teori yang benar, teori mutlak yang berdasarkan apokalipsis, wahyu. Jangan dipikir oh Nabi Ruhul Kudus memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Ruhul Kudus itu adalah Jibril. Lalu beda dengan Nabi Isa, sama. Nabi Isa diberi wahyu oleh Jibril, Nabi Muhammad diberi wahyu oleh Jibril. Semua nabi membawa kitab adalah utusan yang membawa firman namanya Jibril. Jadi jangan dibeda-bedakan bicara Kristen seolah-olah Nabi Isa. Enggak lah. Salah satu contoh Isa bukan Yesus. Coba suruh orang Kristen buka Lukas 2 ayat 21. Lukas 21 ayat yang kedua. Apa kata Yesus? Apa kata perjanjian baru? Pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Yesus disunat. Tanya ke orang Kristen, disunat enggak? Makanya yang paling saya takut masuk Islam itu sunat. Tapi alhamdulillah saya sudah disunat. Jadi bersih lahir dan batin. Kalau bilang oh Injil Kristen, Isa Kristen. Tidak ada hubungan Isa. Kalau Isa itu betul Kristen, Injil adalah kitab orang Kristen, ngapain saya masuk Islam? Tapi kan saya tahu sejarah, bukan orang Islam yang menjelaskan, saya tahu sendiri. Kalau bapak ditanya, kenapa bapak Islam? Ya memang dari mazhabnya, dari mazhab, dari nasab, memang sudah Islam. Makanya yang diamalkan bukan ajaran Islam, mazhab. Maaf Pak, Karena dakwah yang berkembang selama ini bukan bicara soal Islam, mazhab. Kalau tidak gabung dengan mazhabnya, salah. Masuk masjid mukanya keras karena bukan satu mazhab. Ketemu mazhabnya, assalamualaikum ya akhi. Tapi kalau ketemu yang lain mazhab, karena Islamnya Islam mazhab. Lalu saya yang dari kafir begini, Islam dari Islam apa? Oh, Islam saya Islam Al-Quran dan Hadis, Islam Samawi Pak, atau yang disebut dalam istilah Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kita kan banyak ngaku Ahlus Sunnah Wal Jamaah, tapi setelah berjamaah kaku. Kalau masuk masjid orang tidak kunut, marah pada dia biasa kunut. Kalau orang juga baca kunut, dia marah juga karena dia tidak mau kunut. Jamaah bagaimana itu? Omong kosong. Ente dipimpin imam yang kunut, ente dokol di belakang jadi makmum, maka nilai ibadah sholat subuhnya nol. Coba belajar tuh ulama-ulama dulu, Buya Hamka dengan Hasyim Asy'ari. Waktu mereka pergi lil hajj, imayyatan lil hajj, naik haji. Dulu mereka pakai kapal, berbulan-bulan di perjalanan. Masya Allah. Hari pertama Hasyim Asy'ari memimpin sholat. Melihat makmumnya ada di belakang namanya Buya Hamka, almarhum. Ya lihat begini, ada Buya Hamka. Pentolannya Muhammadiyah. Hasyim Asy'ari tidak membaca kunut. Besok Buya Hamka yang jadi imam. Buya Hamka melihat ada ahli kunut di belakang, beliau membaca. Aman tuh Islam, beda dengan sekarang, dikit-dikit bidah. Banyak jamaah yang tanya saya, Ustaz, kenapa sih pendeta kalau mati pakai jas? Oh iya, bukan cuma jas, dasi kupu-kupu. Kenapa Ustaz sampai mati pakai jas? Oh iya, karena pendeta-pendeta mau dan orang Kristen mau dansa dengan malaikat mau di neraka. Ini satu waktu saya baru jadi pendeta, saya kuburkan orang mati. Orang yang mati ini susah kasihan di Manado. Tapi suaminya peminum cap tikus. Mati sampai keriban. Datang istrinya tengah malam buta. Selamat malam pendeta. Saya keluar dari kamar memang malam. Ada apa? Saya begitu dulu. Selamat malam pendeta. Ya memang malam. Kalau diketemu orang Islam, selamat pagi Pak Pendeta, sama bilang siang. Oh, itu dulu. Sampai yang sunat saya pun ketakutan. Begitu saya mau disunat, saya yang paling takut. Karena yang akan nyunat dia. Begitu datang, kenapa? Sabar, tenang, jangan dulu menangis. Ada apa? Suami saya pendeta. Kenapa suami? Very ill. Apa dia? Mati. Esok pagi orang kubur. Kalau di Islam kan tidak boleh tunggu-tunggu, langsung. Tapi di Kristen harus ditunggu dulu, pakai nyanyian dulu. Wah, tuntun dengan cap tikus dia ke neraka. Dan pura-pura tidak tahu. Dan Gorontalo ini, beliau dari Gorontalo ini, jadi tahu semua ini. Saya bilang, ditanya sama istrinya. Pendeta, boleh gak besok kira-kira jam berapa mau kuburkan? Saya mau pergi jahit baju dulu. Oh, nanti sampai besok pagi sudah mau dikuburkan itu, siang paling lama. Jadi kalau orang Kristen mau kuburkan besok malam ini, pokoknya minum dulu cap tikus. Mayat di tengah peti begini. Oh, rapi betul. Tapi malam-malam itu dia undang saya. Jangan tunggu besok pendeta. Kenapa? Itu mayat telanjang. Kenapa telanjang? Belum ada baju, kita orang susah ini. Ya sudah kalau begitu, tutup dulu dengan selimut. Tutup dengan selimut. Besok pagi saya datang ke rumahnya, cungkil-cungkil sampai di lemari belakang di dapur, tidak ada baju. tapi kebetulan ada baju warna untuk baju pramuka. Memang jadi kurus bin kesehatan cek deh bin enggak, oh, pokoknya habis ada baju situ pramuka dikasih pakai waduh eh pecu apa bahasa mungkin ya pecu ya kalau bahasa posi wah ada posi dikasih pakai baju pramuka wih begini datang anak sekolah teman-teman ih ternyata orang bukan menyanyi. Karena lihat di mayat orang susah, makanya itu sapu. Jangan masuk Kristen kalau susah kasihan. Kasihan nanti kamu ini kalau masuk Kristen sudah susah lagi tidak ada baju lagi bukan neraka. Apa yang mau dilapis? Ini kalau di YouTube jengkel betul pendeta dengar. Bapak mau pramuka teman-teman kita nih. Wah, tepuk tangan pramuka. Tidak ada sepatu. Makanya orang Kristen itu dia pakai jas kalau mati, pakai sepatu. Karena dia mau jalan di api di sana. Kalau orang Islam tidak kasihan. Bungkus dengan kain kapan. Masya Allah. Masuk surga, malaikat langsung panggil. Salam sapah kepada mereka. Assalamualaikum bima sabartu. Masuk semua. Tidak ada lantas ditanya. Siapa dek nama? Siapa namanya dek? Ini kasih nih. Nanda. Ditanya sama Nanda. Sama malaikat orang Bugis juga yang tanya. Ini kasih nih. Iya minanda. Langsung malaikat koros surga. Begitu bahasa Bugis tuh. Langsung dipanggil, ditanya sama Nanda di dalam kubur Munkar dan Nakir. Kan ada makhluk tua yang tanya interogasi itu Munkar dan Nakir. Kenapa? Tahu di mana? Ditanya Nanda ini waktu di Makassar di apa jalan apa ini? Minasaupa blok NU atau Muhammadiyah? Wah, Nanda bukan. Saya Wahda. Oh, kalau ada surganya agak ke kanan, ada Bisma Karun, lampu merah ke kiri. Begitu malaikat tanya. Besok lagi ada yang meninggal, ente juga. Ini gak Senai? Senai, nama sama. Galib. Galib juga menyusul besok. Mati juga. Ditanya Munkar dan Nakir. Wafat. Ditanya, Galib. Mana ente waktu di dunia, ente waktu Muhammadiyah. Kalau ada jengkol sedikit begini, pasti ini Muhammadiyah ini. Lalu kali bila saya Muhammadiyah. Oh, kalau Muhammadiyah ya surga mau agak ke kiri nanti ada Alfamart ambil kanan. Ini dakwah kalau model begini. Islam ini bukan tambah bersatu, tambah pecah. Coba lihat. Saya bisa bicara Al-Qur'an, saya bisa menyampaikan hadis, saya sudah melalui prosedur yang tidak ringan, berat sekali. Memakai kopiah ini harus melalui fitnah dan caci maki. Ibu bapak sekarang ini aman, jalan kemana-mana nggak pernah waspada. Tapi saya jalan kemana-mana, mata saya ini ada 8, 2, 4, 6, 8. Artinya kewaspadaan kami suami istri ini sangat tinggi sekali. Orang bertanya, Pak Yaya kenapa tidak pakai pengawal? Boleh saya pakai pengawal, tapi saya tahu karakter orang Indonesia. Tahu saya, lemah. Karakter orang Indonesia lemah kalau sudah dipancing dengan harta. Lemah kalau sudah dipancing dengan dolar. Lemah kalau sudah dipancing dengan rupiah. Kalau saya pakai pengawal, bukan kafir yang bunuh saya. Pengawal akan membunuh saya. Di mana yang mau ceramah hari ini? Oh, di Riau. Di mana dia mau pergi? Oh, di Makassar. Nih, 1M, taruh di kopi. dia kan suka minum kopi. Tapi makanya di malam ini saya akan loyo, tidak ada kopi dan kiai besar yang datang cuma air putih. Tidak apa-apa bisepu, ini lebih sehat. Makanya tidak boleh lama-lama ceramah kedua ini. Rajin iya. Begitu. Kalau kita sadar betul, oh Islam ini kan kehidupan. Saya begitu masuk Islam pertama kali, marah istri saya. Pikir-pikir dulu ya. Ini masalah mati, esok justru mau mati, makanya saya masuk Islam. Ah, saya tidak mau. Ngana saja masuk. Istri saya bilang begitu. Kamu saja yang masuk Islam. Saya tidak mau, biar cerai. Oh begitu. Nah, waktu itu ada anak 3 orang. Rencana saya mau bawa yang perempuan 2, istri saya bawa yang laki-laki, mau cerai. Subuh-subuh hari dia menangis, pada waktu itu bulan Ramadan, 11 Oktober tahun 2006 atau bertepatan dengan 18 Ramadan 1427 Hijriah. Satu keluarga kami masuk Islam. Begitu kami masuk Islam, masya Allah, di mana-mana kabar bertebaran. Itu pendeta gila yang masuk Islam. Bu Yahya itu gila, jangan percaya. Wah, macam-macam fitnah. Saya tidak marah. Karena yang mengatakan saya gila memang orang-orang gila. Ya, saya tidak marah. Ya. Kalau saya marah berarti saya sama-sama. Ah, gitu. Saya ini 10 tahun Islam. Setiap kali Idul Fitri selalu di Jakarta. Karena tidak mungkin mudik ke Manado. Mudik ke mana? Kafir semua di sana. Saya di Jakarta, saya keliling kota Jakarta setiap habis khutbah Idul Fitri, putar saya di Monas, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, sampai Merak, main-main putar-putar dengan mobil karena tidak ada tujuan. Kami hanya melihat kota Jakarta. Apa yang kami lihat? Kota Jakarta kosong bagaikan kuburan. Kemana orang-orang di Jakarta? Ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Jawa, ada yang pulang ke Aceh liburan. Siapa mereka? Kaum mukmin. Nah, sekarang saya mau tanya ibu bapak dan sekaligus kepada pemerintah. Kalau keadaan kondisi ini berlangsung, jangankan 1 tahun, 1 bulan saja, bangkrutkah Indonesia? Bangkrut atau tidak Indonesia? Bangkrut, Pak. Pusat jantung daripada manusia. Manusia bisa hidup itu karena punya jantung. Nah, jantung negara kita Jakarta, pusat perekonomian, pusat pemerintahan Jakarta. 1 bulan kondisi ini berlangsung, saya mau tanya, bangkrut tak negara ini? Siapa bilang tidak, Pak? 1 bulan Bapak kalau pedagang, tidak ada lagi bapak bisa jual baju dari Tanah Abang, tidak ada orang. Di Tanah Abang 80% orang Islam, Pak, orang Padang yang supply pakaian, garment sampai ke Makassar. Oh, biar kita di Makassar bikin pabrik, berapa lama bertahan? Berapa lama? Pusat pemerintahan di sana. 1 bulan, jangankan 1 tahun, bangkrut Indonesia. Artinya apa? Al-Umaro bil Juhuri, penguasa yang sewenang-wenang, kelihatan sekali selalu memihak kepada kaum minoritas. Apa buktinya, Ustaz? Waktu gereja membakar masjid di Papua di hari yang fitrah yang penuh bahagia, 5 orang kafir diajak duduk makan di istana. Adil gak? Adil gak? Tidak adil. Al-Umaro bil Juhuri. Kalau berbuat adil kepada mayoritas, insya Allah negara ini kaum minoritas pun terlindungi. Berapa banyak orang Kristen yang kaya-kaya di Makassar ini? Gak pernah diganggu oleh orang Makassar. Mayoritas adalah muslim. Kalau adil kepada mayoritas, insya Allah minoritas terlindungi. Yang kedua, saya orang Manado, tinggal di Manado, lahir di Manado, Manado asli. besar sekolah di Manado. Ada pasar namanya Bersih Hati. Orang Gorontalo jual tomat, bawang, rica pakai jilbab. Di sebelahnya orang Manado jual daging babi. Coba ke Manado, pergi ke Manado sana. Pasar Bersih Hati, Pasar Bineleng. Siapa yang pernah berdagang ke Manado? Lihat ke sana. Toleransi apa? Omong kosong, toleransi kebablasan. Ini permainan-permainan yang begini. Ingat, kalau kita nonton film Popeye, ini sinetron apa, sorry, ini film kartun ini sudah di pertengahan kisah. Sebentar lagi Popeye mau minum bayam, baru dia hantam ini, Brutus. Artinya umat Islam ini tidak ada kekuatan, mau dibawa ke mana, ke kiri, ke kanan, iya-iya semua. Tapi nanti, kaum-kaum munafik, pentolan-pentolan munafik ini, nanti akan tumbang satu persatu. Sudah dekat waktunya ini, sudah dekat sekali. Masya Allah, kita berdoa saja. Al-Umara bin Jumuri. Yang kedua, Wal-Arabu bin Ta'asuni. Orang Badui yang fanatis kesukuan. Jadi kalau di masjid begini, gak usah bawa suku. Oh, kalau Islamnya bukan dari Bone, tidak mungkin dia bagus. Kalau Islamnya bukan dari Jawa, wah, tidak mungkin ada ilmu begitu. Oh, kalau Islamnya bukan dari Manado, tidak mungkin Islamnya begitu. Kami yang paling butuh. Masih ada itu di masjid. Wal Arabu bin Ta'asubi. Orang Badui yang fanatis kesukuan. Yang ketiga, Wa Ahlu Rustaqi bin Jahli. Orang kampung karena kebodohan. Nah, lihat orang ucapkan satu ayat, ustaz. Asal sudah sebut satu ayat ceramah, ustaz. Di Indonesia ini banyak. Dari pemain band jadi ustaz. Dari artis jadi ustaz. Bahkan orang sudah pakai sorban sampai 20 biji begini. Wah, ustaz, untuk bumi. Ujung-ujungnya nipu, masuk penjara. Ada lagi yang suka pakai sorban di kepala. Buka mulut, ini makanan jin. Sekarang sudah di penjara juga, Gatot, Raja Murti. Dipanggil ustaz, bahkan yang fenomenal di Surabaya. Sampai Dr. Marwadaw ikut-ikutan. Kanjeng Dimas taat setan. Orang kampung sekolah tinggi tinggal di kota, tapi pikiran-pikiran kampung. Sama dengan orang Jakarta tinggal di kota metropolitan, pikiran kampung. Wah, Ahlul Stakik kejati. Lihat orang masuk gorong-gorong, wah ini bagus jadi presiden. Nah, begitu dikusur di rumah, jadi saya ada bola dan dikusur parah. Saya lihat di televisi begini, ibu-ibu nangis. Kami yang pilih kamu. Saya bukan istighfar. Saya alhamdulillah. Kamu kan yang pilih. Hah? Bukan masalah Yusuf Kala. Kalau Yusuf Kala tidak terlibat. Karena Raja Salman atau Yusuf Kala tidak ada kok. Hah? Bukan masalah Yusuf Kala. Tidak ada hubungan. Ini pribadi. Hah? Dari awal mencalonkan presiden. Saya sudah bilang. Oh, masa orang Islam begini, saya kan baru masuk Islam. Saya dididik oleh guru saya, segala sesuatu insya Allah, tidak ada yang pasti, Pak Yahya. Jadi hati-hati kalau ngomong, semua yang kamu lakukan harus menggunakan kata insya Allah. Baik guru, belum dengar, sambil anak waton, saya dengar, saya taat. Saya masuk pesantren Darussalam, Kalimantan, diajar oleh guru saya. Segala sesuatu tidak ada yang pasti. Nah, waktu beliau calonkan presiden, ditanya komentator, bagaimana Bapak dan dia jadi presiden? Oh, gampang! Ini gampang sekarang. Ini yang gampang sekarang. Orang kaya makin kaya sekarang. Yang ke bawah kita miskin. Tambah tumbang. Belum lagi musibah, bencana di mana-mana. Mampu mengatasi banjir, Allah uji. Siram. Jakarta banjir sampai banyak yang tewas. Hati-hati, karena ini faktor yang keempat. Wadah kinu bil kibri. Yang keempat, kepala-kepala daerah yang sombong. Ini bukan masalah dia Cina, bukan masalah dia kafir, tapi masalah mulut yang terlalu sombong. Semua pernyataannya kasar, sementara dia adalah pemimpin. Wadah kinu bil kibri. Kepala-kepala daerah yang sombong. Kapan pernah Yusuf Kala bilang Kapan? Beliau ketua dewan masjid. Sudah betul yang beliau katakan. Bisa bahaya yang pimpin kita. Memang terjadi. Beliau kan tahu. Beliau tahu. Bersembunyi sekarang. Kalau Yusuf Kalla ditanya, bagaimana Pak? Mengenai Pak jembatan dari Bandung ke Meksiko? Oh, kalau Yusuf Kalla pas ada insya Allah nanti juga jadi. Masih ada insya Allah. Tapi yang satu ini memang tidak ada sama sekali. Sampai pakai apa itu? Apa ihram berihram pun kembali. Orang kalau haji kan ada niatnya, himayatan bil hajj wa sadaqa wa'da allazi jahada bilai aqo jihadi wa batala juhdi. Haji itu adalah jihad yang paling tinggi. Amalan dari empat tingkat dasar keislaman kita sudah baik, syahadat, ibadah solat kita, sedekah kita, wasu imina pisah di Ramadan, empat tingkat sudah baik, barulah naik haji. Ini masih nahul begini, Allah. Betul, kita bukan negara Islam, kita negara bangsa. Tapi kita mencari pemimpin yang Islami, karena kita adalah mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia. Mudah-mudahan Allah utus pemimpin yang baik nanti di tahun 2019. Dan kita sama-sama mendapatkan pemimpin yang seirama dengan irama lagu Islam. Artinya, apa yang dilakukan oleh umat Islam tidaklah dihambat oleh pemimpinnya. Coba, sudah berapa periode beliau presiden ke-7. Kisah orang asing masuk di Indonesia ini menjamur. Mungkin juga tadi-tadi yang bahaya, tidak, tapi ini nenek ini yang bahaya. Ini nenek ini sampai hari kiamat dia bilang kita ini peramal masa depan. Ustaz di Jakarta, di Surabaya, di mana-mana saya bilang kalau jangan dikuburin. Nah, nanti dia tahu di sana. Ayo ditanya semua. Wa kullu insanin ansabnahu ta'irahu fi ulumi wa nukhrijul lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansuran. Iqra kitab kaba binafsikal yawma alaika hasiba. Baca kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisab atas perbuatan. Kamu yang bilang tidak ada hari kiamat. Ustaz-ustaz saya ini adalah peramal masa depan. Muhammad Yahya Waloni, mana saksi sini? Betul dia bilang begitu, betul masih ada rekaman mereka. Langsung ditendang ke neraka paling dalam sana. Begitu kalau berdakwah, jangan pakai-pakai singgung. Sudah percuma di zaman sekarang ini, jangan singgung-singgung. Saya juga ini orang yang tidak pernah takut dengan ditangkap, mau ditembak, mau diapapun, mau mati pun. Gak pernah saya takut deh. Gak tahu kenapa. Kemarin saya ceramah zuhur di apa itu? Masjid Takalar. Belum saya ceramah datang satu orang. Ustaz hati-hati ada intel. Intel biasa. Ada apa? Intel. Oh iya. Sebentar ya. Talinya saya seperti pagi ini baju. Saya ceramah dan saya bilang mau intel 100 general, 100 bintang di sini. Saya ceramah di Polda Sulawesi Selatan sini. Saya katakan polisi-polisi Kristen neraka habis itu dan Islam masuk surga. Tidak tahu saya yang polisi yang apa humas di sini orang kafir memang. Saya kira marah tidak diundang lagi suruh khutbah di Polda. Orang teman-teman kalau bicara dengan tujuan negatif tidak masuk. Tapi kalau kita bicara dengan ruh, dengan izin Allah, dengan niat dakwah, masuk biar orang kafir terima. Itu urusan saya dengan Allah, bukan urusan saya dengan jamaah. Jamaah tidak usah bela, cukup dong doain. Orang Kristen lapor Habib Rizik, jangan Habib Rizik yang dilapor, saya yang dilapor. Mahasiswa Katolik melapor Habib Rizik, kenapa dilapor? Karena Habib Rizik bertanya, kalau Nabi Isa dilahirkan siapa bidannya? Marah. Harusnya saya yang dilapor. Kami laporkan Yahya bidang begini begini. Oh ya lapor saya. Polisi tanya, kenapa? Nih, bukan kita mau kosong semuanya. Mau mencukil Al-Ma'idah satu ayat saja, dan dia bukan ahli tafsir. Saya masuk Islam karena kebohongan kitab orang Kristen. Ini bukti-buktinya. Palsu semua. Ada angkanya, tidak ada kalimatnya. Saya sembunyi selama 16 tahun. Ini yang pendeta dan orang Kristen tidak mau lapor. Kalau dia lapor, terpaksa debat di TV One, di persidangan. Saya tidak perlu ahli, karena saya ahli. Di dokumen saya pendetakan mereka. Ada yang sudah generakan di pendeta-pendeta ini. Tapi ada yang masih hidup. Ada juga yang sudah masuk Islam. Hah? Apa saya mau jadi ustaz? Oh, mau ceramah jadi ustaz supaya pulang ceramah dapat amplop. Allah. Tujuan saya mau masuk Islam mencari amplop. Di sana bukan cuma amplop. Sedangkan pendeta biasa gajinya besar, apalagi rektor. Belum saya gaji itu pendeta, saya sudah 90-an uang dari Jerman. Saya yang menandatangani setiap insentif, setiap daftar pendeta yang mendapat insentif. Saya dari dulu tanda tangan, teken. Kepada Yayasan Kelvin Ebenezer, saya teken. Saya tahu jumlahnya sekian miliar, sekian ratus miliar. Lagi pula kalau pendeta kan paling gampang cari duit. Pakai pris di leher pergi ke Texas. Temui penjudi-penjudi gamblers. Sampai di sana si gamblers minta-minta ampun dosanya, bayar sekian dolar. Wah, pulang, tak perlu ceramah lagi. Kalau mau cari, lulus. Makanya istri saya takut itu mau masuk Islam pertama. Nanti makan apa kita di Islam? Dasar ibu-ibu otak uang. Masuk Islam ini bukan mau cari itu. Dan tidak ada juga saya masuk Islam lalu saya miskin. Surga saja Allah kasih, apalagi plus. Dan tidak benar itu kalau ada mualaf ke masjid. Saya dulu kaya, nanti masuk Islam jadi miskin. Ya, ini model begini, bukan mualaf, kualafnya begini. Ecek kalau dari kafir kaya masuk Islam harusnya tambah kaya. Kok miskin? Orang kafir saja tidak sujud kaya, apalagi orang Islam. Yang mempunya isi dan dunia ini adalah Allah. Banyak mualaf begitu. Di BTP saya ceramah. Usai khutbah, datang laki-laki. Namanya Thomas. Saya ustaz juga seperti ustaz dari kafir masuk Islam. Oh begitu? Iya. Tahun berapa masuk Islam? Tahun 82. Coba sebutkan surat Al-Fatihah. Kalau itu saya belum hafal. Hampir satu lumpuh memang. Masa ente masuk Islam 82 sampai sekarang tidak hafal Al-Fatihah? Ini yang begini nih, model-model kuala. Masuk Islam yang diincar adalah syahwat. Karena mau kawin saja dia. Masuk Islam cuma ikut-ikutan, cuma mau kawin. Nah ini, jadi di dalam Islam tidak berguna. Intinya adalah orang dari kafir yang masuk Islam, dan kejadian-kejadian yang ada di Jakarta hanya satu jawabannya. Inna syarat nawabi indallahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi persoalan selama ini hanya satu masalahnya. Sampai sidang belum selesai-selesai. Ada binatang yang mencoba baca Al-Quran. Kalau binatang tidak boleh baca Al-Quran. Saya sudah bisa baca Al-Quran. Dulu enggak boleh karena masih binatang. Ya kafir itu kan lalang kalimat lima binatang. Ente mau hapus, hapusan Al-Quran kalau berani. Inna syarat tawabi inna Allahi lasina kabaru fakum la yukminu. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Saya dari Islam, dari Kristen masuk Islam, berarti dari binatang jadi manusia. Saifuddin Ibrahim, orang Lombok, murtad dari Islam, berarti dari manusia jadi Beruntunglah orang yang dari binatang jadi manusia. Rugilah orang yang manusia jadi jadi begitu. Kafir masuk Islam, Islam keluar dari kafir. Orang Lombok lagi, NTB, Nusa Tenggara Barat, fanatis Islam, namanya Saifuddin Ibrahim. Sesusah-susah, sebodoh-bodoh kita, tetaplah kita beragama Islam. Ingat besok mau mati. Tidak ada yang kita wajib pertahankan kecuali amal ibadah, tiket diterima oleh Allah. man rabbuka Allah Subhanahu wa ta'ala, man nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ikhwanuka muslim. Maka kata malaikat, salamu alaikum bima sabartum, masuklah wahai, selamat bagimu orang-orang yang sabar. Masuk semua orang itu, walaupun tidak sholat-sholat, insyaallah semua masuk surga. Kalau yang pemalas sholat di sini dengar, kayak ini baru ustaz. Begini-begini yang bagus sekali. Enak sekali. Masuk di kamu semua, kamu benyul-benyul dulu. Sedangkan yang sholat saja masih di sidang, apalagi kamu yang pemalas. Masuk surga tapi benyul-benyul dulu, baru masuk. Nanti waktu apa lagi kita? Tanggal 14 di Masjid Mardiyah. Tanggal 14 nanti ada dakwah lagi di Masjid Mardiyah, perumahan Pedagang Talak Salapan, Talak Salapan 2. Silakan hadir. Coba sebuah bincang, bilang itu di situ, itu ada musik itu apa saat situ, Darul Falah ya, ini. Apa itu tadi saya lewat itu? Saya kira di situ, saya sudah turun. Ya bukan di sini, Ustaz, di belakang sana. Woi, apa baitul apa itu? Nah, itu kan sementara dibangun supaya sekaligus dengan penggalangan dana. Pasti bilang sama pengurusnya, telepon saya. Kebetulan saya ini Ustaz liar, tidak ada manajemen. Murah tapi tidak murahan. Murah tapi tidak. Nah, kalau minta-minta justru murah. Saya tidak pernah berharap untuk pemberian dari pengurus pasti, tapi kalau sudah siapa yang membuat ini saya bawa, besok saya akan pulang ke Jakarta, insya Allah hari Selasa jumpa di Masjid Mardiyah. Dan saya berdakwah selalu waktu kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Silakan, ini ada sambutan Dirjen Bimas Islam Profesor Dr. Nasruddin Umar. Imam, beliau ini sekarang jadi imam besar di Masjid Istiqlal. Jadi bagi jemaah yang berminat, silakan ambil di mobil sana, ada istriku yang melayaninya, tapi bayar. Jadi saya berdakwah dan kasih buku ini, membayar hotel dan tiket pesawat. Islam mengajarkan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Bagi yang berminat, tidak dipaksakan untuk membelinya. Karena itu juga tinggal berapa biji, kemarin sudah banyak diambil orang. Ada di sini juga kalau kurang puas nanti silakan dibeli. Itulah yang membantu kami berdakwah kemana-mana. Jadi kami tidak pernah mentargetkan atau membuat semacam manajemen. Kami jalan dengan niat lillahi ta'ala, berdakwah dengan Allah. Dan nanti kita jumpa lagi, besok saya pulang ke Jakarta karena ada jadwal khutbah di Jakarta dan juga hari Sabtu tanggal 11 saya akan ceramah di komunitas Tapanuli Selatan, orang-orang Batak Tapsel. Kalau yang kafir itu takut Tapanuli Utara, nah, itu Kristen semua, Batak Kristen. Tapi kalau Tapanuli Selatan mayoritas semuanya Muslim. Saya setiap bulan ceramah di komunitas mereka. Jadi sekira itu aja yang apa bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberi semangat baru bagi kita. Dan yang kelima waktu jauh bilia nanti, dan yang keenam adalah al-ulama bil hasan. Itu aja enam perkara yang terjadi dalam kehidupan konteks dewasa ini. Jadi semua yang terjadi di dunia ini, kalau kita rajin membuka hadis, banyak sekali jawaban dalam hadis. Semua yang sudah terjadi Nabi sudah tahu. 1500 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah tahu, makanya disabdakan dalam hadis. Sekarang terjadi sudah diketahui. Jawaban yang mudah sekali. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan semua amal ibadah kita selama di dunia diterima oleh Allah. Mohon doa bagi kami sekeluarga agar kami tetap istiqomah di jalan Allah, berdakwah, menegakkan syiar agama. Allahumma hamid bidaina al-iman wa zadiyu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wa al-kusuk wa al-isyana wa ta'ala minar rasidin. اللهم توفنا مسلمين والهمنا بالصالحين الى الزي ولا بطلين اللهم اجعلنا مفلحين اللهم اقفل قلوبنا بذكرك واتم علينا نعمك واسبق علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين